Mitra Bisnis, munculnya berbagai macam kasus suap dalam proses fit and proper test DPR dalam menyeleksi pejabat tinggi negara, seperti kasus cek perjalanan Miranda Gultom sampai percobaan suap dalam penyeleksian Hakim Agung, mendorong KPK mendesak agar DPR tidak lagi dilibatkan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara. Seharusnya pemilihan pejabat tinggi negara hanya dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya tentang fit and proper test di DPR itu kan mewakili rakyat untuk memutuskan jabatan-jabatan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Ketentuan konstitusi kita di Undang-Undang 45 itu memang menentukan bahwa DPR itu nolak atau menerima usulan. Tetapi kan itu harus dijabarkan undang-undang khusus seperti melalui apa? Melalui fit and proper test pada umumnya seperti itu. Bagi saya melihat ketentuan ini memang sudah menjadi satu persoalan hukum yang dilaksanakan. Bahwa terjadi banyak penyimpangan, banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan untuk kepentingan pribadi. Ini merupakan urusan pribadi-pribadi yang perlu ditertibkan. Kalau ketentuannya ya tidak bisa menyimpang. Tidak ada, saya lihat ada pertentangan antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organik yang mengatur mengenai pelaksanaan. Tentu Undang-Undang Dasar tidak mendetail. Detail dari pelaksanaan ada pada undang-undang masing-masing. Seperti untuk merekrut Hakim Agung melalui Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Itu memberi arahan yang sama, yaitu Komisi Yudisial menyaring 3 untuk mendapat 1 Hakim Agung melalui proses pemilihan di DPR. Itu kan namanya satu undang-undang yang mengatur teknis pelaksanaan. Persoalannya adalah pada orang-orang yang ada di lembaga itu yang melakukan penyimpangan. Penyimpangan terjadi di semua lembaga. Oleh karena itu, menurut saya yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk mengurangi hal itu ya kepada orang-orangnya, tidak pada peraturannya yang dianggap salah. Seperti itu. Lalu ada saran lain, Pak, agar kedepannya kita bisa mempunyai pejabat negara yang lebih berkualitas lagi. Pertama, mengenai pejabat mumpuni atau kredibel, kemudian acceptable, kemudian hal lain adalah berkaitan dengan kinerja yang baik. Itu tidak saja disebabkan dari rekrutmennya, tetapi lebih banyak dilakukan ketika pejabat itu telah melakukan tugasnya, ada pengawasan dan pembinaan. Nah, saya melihat kalau untuk wilayah peradilan, baik hakim maupun hakim agung, di bidang pembinaan dan pengawasan ini memang perlu peningkatan. Artinya ketika sudah menjadi pejabat di kalangan peradilan atau lingkungan peradilan, sebagai hakim maupun sebagai hakim agung, faktor pengawasan dan pembinaan itu penting. Kalau kedua, menanyakan mengenai proses pemilihan, saya pikir kembali pengawasan terhadap pemilihnya. Komisi-komisi atau alat kelengkapan yang melakukan fit and proper test perlu diteliti untuk orang-orang yang kredibel, yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa mempunyai integritas tinggi untuk bisa memilih terbaik tanpa latar belakang kepentingan pribadi, mendapatkan imbalan atau yang lain. Kalau terjadi seperti itu, tentunya untuk deterrent effect atau untuk penjeraan, KPK harus turun tangan. Karena ini pelanggaran pidana dalam lingkup pejabat negara. Tentu KPK punya peran. KPK punya berbagai alat untuk mengikuti. Seperti kemarin terjadi dugaan, apakah benar atau tidak perlu dibuktikan. Untuk pembuktian, KPK punya sarana. KPK mempunyai metode-metode. Pertemuan-pertemuan tentu diawali dengan komunikasi. Dibuka saja handphone atau alat komunikasi masing-masing. Itu kan satu langkah yang dimiliki oleh KPK. Dimiliki kewenangan oleh KPK. Jadi masih banyak lagi yang hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun. Saya Wendy Lim.